Assalamualaikum, selamat kembali ke podcast Aussie The Explorer episod kedua bersama host anda Aussie, saya sendiri. Saya akan ceritakan sedikit sambungan daripada podcast episod pertama yang lepas. Sedikit review podcast episod pertama yang lepas menceritakan sedikit pengenalan kenapa saya bertukar kepada podcasting untuk menyampaikan niat saya atau perasaan saya atau pendapat saya menggantikan blogging, iaitu menulis. Okay, so seterusnya mari kita tanpa membuang masa, kita cuba melihat di internet sekarang. Saya buka wikipedia.org. Definisi podcast adalah sejenis media digital yang melibatkan siri-siri audio, video atau PDF yang boleh di-download kepada komputer atau device. Tapi saya lebih suka ambil satu lagi definisi yang lebih mudah, iaitu podcasting ini bermaksud gabungan di antara iPod dan juga broadcasting. iPod seperti kita tahu adalah device daripada Apple yang mana kita boleh mendengar lagu-lagu MP3, dan juga broadcasting seperti radio broadcasting, TV pun broadcasting. So apabila digabungkan iPod dan broadcasting, iPod tidak boleh digunakan sebab itu under Apple, boleh saman kita. So podcast telah diluluskan untuk digunakan menggantikan perkataan audio blogging lah. So banyak sangat kegunaan audio blog, okay, sebab ramai orang kalau dia suka menulis dia boleh blogging, tapi kalau dia tak suka menulis nak buat macam mana? Ada orang berpindah kepada video blogging, iaitu menggunakan YouTube, dan juga kepada sesiapa yang mungkin tidak ingin menunjukkan muka anda, anda boleh cuba menggunakan podcasting. Jangan risau, selepas ini post-post seterusnya saya akan share dengan anda episod-episod tentang bagaimana untuk memulakan blogging, apa yang perlu anda buat, apa software yang anda perlu install, bagaimana mencipta atau menghasilkan blog yang boleh dimasukkan podcast, bagaimana membuat podcast secara percuma, bagaimana ingin mencari idea untuk podcasting, dan juga bagaimana menjana wang menggunakan podcast. Okey, biasanya podcast ni kita boleh gunakan sebagai record apa aktiviti yang telah kita lakukan. Kalau pada music band, mereka boleh menggunakan podcasting untuk mengenalkan music band mereka, iaitu memperkenalkan lagu mereka. Kalau sesiapa yang berminat seperti saya, insyaAllah sekali nanti saya berminat sekali untuk ada talk show. So kita boleh juga menjadikan podcasting ini sebagai salah satu medium untuk talk show. Anda yang ada ilmu dalam certain areas, pasal perkara, anda boleh jadikan podcasting ini sebagai medium untuk training atau pendidikan. Anda boleh mengajar. Dan salah satu lagi, tidak lain, kanak-kanak suka mendengar cerita. So anda boleh menjadikan podcasting ini sebagai satu medium untuk menyampaikan cerita-cerita yang menarik kepada kanak-kanak. Sebab podcast ini boleh di-download daripada MP3, dan mereka boleh, para pendengar boleh memilih waktu, masa, bila, di mana dan menggunakan apa untuk mendengar podcast anda. Okay, itulah serba sedikit tentang podcast. Saya mengharapkan budaya podcasting di Malaysia akan terus berkembang, kerana kita dapat lihat terlalu banyak sangat blog. Mungkin ramai orang dah buat blog dan ramai orang macam malas nak baca blog. So kalau kita ada podcast, orang boleh mendengar sahaja podcast kita tanpa meninggalkan page-page atau website lain yang dilihat lah. Contoh, sedang tengok Facebook, boleh dengar podcast kita juga. So sangat menarik dan sangat luar biasa hebatnya podcast ini. So lebih banyak yang anda kita akan belajar lepas ini. Jangan lupa datang lagi ke podcast Aussie The Explorer. mari kita explore sama-sama apa podcast boleh bagi pada kita dan bagaimana kita boleh menggunakan sepenuhnya podcasting. Podcasting itu adalah mudah, podcasting itu adalah hebat. So jangan lupa tinggalkan komen anda di bahagian bawah blog ini, dan sekiranya anda suka podcast ini, silalah tekan butang share untuk dikongsi di Facebook, dan juga tekan butang tweet untuk ditweetkan ke Twitter anda. Semoga kita berjumpa lagi, dan semoga anda senyum selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.